Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sebelum kita masuk ke bait yang selanjutnya, kita murojaah dulu beberapa pembahasan sebelumnya, yakni yang berkait dengan la allati linafil jinsi. Sudah kita lewatkan bahwasanya yang dimaksud dengan la allati linafil jinsi adalah nafil khabari anil jinsi kullihi ala sabili al-istighraq wa syumul. Menafikan khabar, ya, dari jenis seluruhnya, di atas sisi penafian yang mencakupi, menyeluruh. Ya. Jadi ucapan kita la bustana ya muthmirun, maka dinafikan ithmar, ya, dari semua jenis al-basatin, kebun-kebun. Kemudian nama lain dari la allati linafil jinsi adalah la at-tabri'ah. Ya. Nama lainnya adalah la at-tabri'ah. Ya. Alasannya sudah kita lewatkan. Ya. Litabri'ati afradil jinsi an hukmil khabar, karena la ini melepaskan, ya, atau mengosongkan satuan-satuan jenis dari hukum khabar. Ya. Dikosongkan semua jenis yang ada padanya dari khabar. Kemudian sebab beramalnya la ini adalah karena ia dibawa, ya, kepada inna, karena antara keduanya ada beberapa sisi kesamaan, ya, di antaranya bahasanya masing-masing dari keduanya la allati lina fil jinsi dan juga inna itu hanya masuk kepada jumlah ismiyah. Kemudian masing-masingnya untuk taukid, meskipun kalau la taukidnya pada penafian dan inna taukidnya pada isbat. Kemudian yang ketiga bahasanya la adalah lawan dari inna, dan sesuatu itu kadang secara hukum dibawa kepada lawannya, sebagaimana ia secara hukum dibawa kepada apa yang semisalnya. Ya, kemudian yang keempat, bahwasanya masing-masing dari inna dan la memiliki hak sodrul kalam, untuk ditempatkan di awal kalam. Kemudian juga sudah kita lewatkan sisi perbedaan antara la allati linafil jinsi dengan inna. Itu bahwasanya kalau la itu sedikit derajatnya turun di bawah apa inna, sehingga kalau la isimnya, ya, harus berupa isim zahir, adapun inna isimnya bisa isim zahir ataupun dhamir. Kemudian bahwasanya la, ya, yang namanya la isimnya harus nakirah, ya, isimnya la harus nakirah, ya, sedangkan isimnya inna bisa nakirah, bisa ma'rifah. Ya, kemudian yang berikutnya bahwasanya la itu khobarnya tidak bisa mendahului isimnya. Ya, apabila khobarnya berupa dzaraf ataupun jar wa majrur, ya, tidak boleh tetap untuk mendahului apa? Isimnya. Adapun pada inna kalau khobarnya adalah dzaraf dan jar majrur, maka boleh ia mendahului apa? Isimnya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, bahwasanya isimnya la, isimnya la itu tidak ditanwin. Isimnya la tidak ditanwin. Sedangkan isimnya inna itu ditanwin. Ya. Isimnya inna ditanwin. Ya. Kemudian yang perlu kita ingatkan juga di sini, bahwasanya la ini, ya, linafi al-jins, untuk menafikan jenis, yaitu linafi al-khabar anil jinsi ala sabili syumul wal istighraq. Bahwasanya la ini fungsinya adalah untuk menafikan jenis atau menafikan hukum dari jenis yang ada, ya, secara menyeluruh. Ini inda ifradi ismiha, ketika isimnya mufrad, ya. Jadi fungsi la adalah menafikan hukum khabar dari semua jenis yang ada, yakni semua jenis yang ada pada isimnya. Ini khusus ketika isimnya mufrad, seperti tadi la bustana muthmirun. La rajula fid dari. La ilaha illallah. Ya. Jadi kalau isimnya mufrad maka baru dia la tersebut menafikan khabar dari semua jenis yang ada pada isimnya. Ya. Adapun kalau isimnya la nafiyah lil jinsi ini musanna seperti la rajula ini fid dar, ya, atau jamak la muslimuna fid dar misalkan, maka la di situ memungkinkan penafian jenis dan juga memungkinkan penafian dua ataupun jamak. Sehingga ucapan kita la rajulaini fid dar ini memungkinkan penafian jenis, yakni tidak ada dua orang ataupun lebih tidak ada. La rijala fil masjid misalkan, ini memungkinkan penafian ya jenis, tapi juga memungkinkan penafiannya adalah dua saja atau jamak yang dinafikan. Jadi ucapan kita la rajulaini fil masjid memungkinkan penafian jenis, wa rajul tidak ada. Ya. Tidak ada satu, dua ataupun lebih dan memungkinkan penafiannya dua yang dinafikan dua. La rajulaini fil masjid tidak ada dua orang di masjid. Ya, ya satu mungkin, tiga mungkin atau lebih mungkin. Nah, itu. Demikian juga kalau dikatakan la muslimina fil masjid memungkinkan penafian jamak juga memungkinkan penafian jenis satu, dua, lebih tidak ada. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi la ini menafikan jenis, ya menafikan hukum dari semua jenis ketika mufrad, adapun kalau musanna dan jamak memungkinkan dia untuk menafikan apa jenis, dinafikan satu, dua, tiga tidak ada, memungkinkan juga penafiannya dua kalau pada musanna. La rajula ini fiddar, dua ini nafikan, satu mungkin ada, tiga mungkin ada. Dan juga demikian jamaknya. Kemudian juga yang perlu kita tambahkan adalah tentang macam-macam la. Di sana ada an-nafiyah lil jinsi, ada la an-nafiyah lil jinsi. Ya, la an-nafiyah lil jinsi yang sedang kita bahas ini. Dan juga di sana ada la an-nafiyah lil wahdah. Ya. La yang menafikan satu. Ya, wallati ta'mal 'amala laisa, dan yang beramal seperti amalannya laisa. Yaitu la yang diikuti setelahnya oleh isim yang marfu', ya. La rajulun fid dar. Ini la-nya disebut dengan an-nafiyah lil wahdah. Atau la allati ta'mal 'amala laisa. Ya. Dan dia sudah kita lewatkan. Ya. Macam la ini an-nafiyah lil wahdah yang setelahnya itu marfu'. Itu bahwasanya dia ya menafikan jenis juga cuma ala sabili al-ihtimal, di atas sisi adanya kemungkinan. Ya, kemungkinan besarnya dia menafikan jenis dan juga di sana ada kemungkinan kecil. Ya, dia menafikan satu. Jadi ucapan kita la rajulun fid dar memungkinkan dibawa kepada penafian jenis, tidak ada satupun orang di rumah itu, satu, dua, tiga, ternafikan dan seterusnya. Dan memungkinkan juga penafiannya satu, la rajulun fid dar. Bukan satu orang yang ada di rumah itu berarti terjemahannya. Ya, kalau ini tidak dikatakan apa? An-nafiyah lil jinsi karena ada ihtimal. Karena ada ihtimal yang keluar dari penafian itu. Ya, meskipun yang zahir, yang rajih ia dibawa pula kepada penafian jenis. Kecuali kalau ada qorinah seperti ada bal setelahnya. Ada pengecualian. Bal ya. Nah, itu ya an-nafiyah lil wahdah yang setelahnya marfu' dan dia beramal seperti amalannya apa? Laisa. Dia memiliki dua ihtimal kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama menafikan jenis, yaitu yang rajihnya. Kemudian yang kedua memungkinkan penafian satu dan itu yang marjuhnya. Ya, dan dua ihtimal. Adapun an-nafiyah lil jinsi tidak ada kemungkinan yang lain kecuali penafian yang menyeluruh sifatnya. Yang ketiga ada an-nafiyah al-atifah. Ya. An-nafiyah al-atifah seperti ja'ani Muhammadun la Zaidun misalkan. Datang kepadaku Muhammad bukan Zaid. Nafiyah al-atifah, an-nafiyah al-atifah. penafian dan dia sekaligus huruf atof gitu. Dan juga di sana ada an-nafiyah al-jawabiyah. La nafiyah al-jawabiyah yang didatangkan untuk jawaban. Ya. Untuk jawaban. Seperti hal Zaidun qa'imun misalkan. La. Ya. Ataupun hal anta shaimun? La misalnya. Anta Muhammadun la. Ya. Kemudian yang kelima an-nafiyah al-muhmalah. La an-nafiyah yang diihmal, tidak beramal. Ya kalau madhabnya mereka al-hijaziyun ya. Tanimiyun ya, tidak mengamalkan. Kalau al-hijaziyun mengamalkan dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang berikutnya an-nafiyah al-mu'taridah. La an-nafiyah yang disisipkan. Ya, seperti contoh yang sudah kita lewatkan. Jitu bila zadin. Ghadibtu min ghairi bila syai'in. Ya. Ataupun min la syai'in ya. Ghadibtu min la syai'in. Sudah lewat gitu. Dan juga sudah kita lewatkan syarat-syarat beramalnya apa? La seperti amalannya inna. Yang mana kesimpulannya adalah bahwasanya syarat-syaratnya itu ada 6. Syarat-syarat beramalnya apa? Inna ada 6. 4 syarat itu kembalinya kepada la itu sendiri. Jadi 4 dari 6 syarat tersebut, 4 syarat kembalinya kepada la itu sendiri, yaitu yang pertama la-nya harus nafiyah bukan zaidah. Yang kedua, penafiannya lil jins. Ya. Kemudian penafiannya nas sifatnya menyeluruh. Secara tegas penafiannya menunjukkan penafian yang menyeluruh. Kemudian tidak ada huruf jar yang masuk pada apa? Pada la tersebut. Nah, itu empat syarat yang berkait dengan apa? La itu sendiri. Yaitu la-nya penafian dan penafian untuk jenis, kemudian penafian secara nas, kemudian tidak ada huruf jar yang masuk padanya. Kemudian satu syarat yang kembali kepada dua ma'mulnya, kepada isim dan khobarnya, yaitu agar isim dan khobarnya apa? Sama-sama nakirah. Ya, sama-sama nakirah. Kemudian yang keenam, yaitu satu syarat yang kembali kepada isimnya, yaitu agar isimnya bersambung dengan la. Ya. Kalau isimnya harus bersambung dengan la, berarti otomatis khobarnya harus diakhirkan. Ya. Kalau syarat-syarat ini terlewatkan, maka la itu diihmal. Ya. Seperti kalau la-nya adalah zaidah, maka tidak beramal. Kecuali ada syad dalam syair. Ya. Atau kalau la-nya untuk linafil wahdah, untuk menafikan satu. Ya. Atau menafikan jenis, tapi la nasan, tidak secara mansus. Ya, maka dia beramal seperti amalannya laisa. Kemudian kalau dimasuki la-nya oleh huruf jar, maka la-nya mulghah. Maka dia dikatakan sebagai la ya mu'taridah yang disisipkan. Itu menurut madhabnya orang-orang kufah, la-nya dibawa kepada makna ghair. Kemudian seandainya isimnya nakirah, ya. Seandainya apa? Isimnya ma'rifah bukan nakirah, maka wajib la diihmal. Dan ketika itu wajib diulang la-nya. Ya, la Zaidun fid dar wa la Amrun. Meskipun menurut siapa? Al-Mubarid tidak wajib, tapi kebanyakan mewajibkan pengulangan. Ya. Atau ketika didapati dari kalamul Arab datang setelah apa? La ini isimnya ma'rifah, isim ma'alam. Maka bagaimana ini? Ditakwil. Seperti apa? Qadiyatun la Aba Hasanin laha. Ada beberapa takwilan. Di antaranya takwilannya asy-syarih yaitu ditakdirkan di situ musamma. Atau yang lebih bagus katanya dua takwilan yang lain yaitu apa? Ditakwil di situ adanya mudhaf ya mahdhuf, seperti mithla qadiyatun la mithla Aba Hasan. Iya. Yeah. Kemudian apa? Yang ketiga penakwilannya adalah apa? Ditakwil alam tersebut, ya, ditakwili al-alam bimashtuhira bihi minal wasuf. Alamnya ditakwil dengan sifatnya yang paling masyhur, dengan sifat yang paling masyhur. Ya, seperti pada contoh tadi, la bahasan yani la qadhiya. Ya. Kalau la Yusufa berarti apa? La Jamila ya. Karena beliau masyhur dengan jamalnya, tampanannya. Ya. Ya. Kemudian juga khabarnya harus apa? Harus nakirah pula. Makanya dalam contoh kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah itu Allah ma'rifah, bahkan min a'rafil ma'arif. Tidak boleh dijadikan sebagai khabarnya la. Ya, kenapa? Karena dia ma'rifah. Kan syaratnya khabar la harus nakirah, sehingga dalam i'rabnya lafzul jalal Allah itu sebagai badal dari khabar la yang mahdhuf. La ilaha haqqun illallah. Badalnya dia. Atau boleh juga dibaca fathah la ilaha illallah, berarti dia mansub alal mustatsna. Cuma yang lebih bagus rafa' ya, karena kalam sebelumnya adalah apa? Kalam yang tam manfi, ya tam manfi. Kemudian kalau dipisahkan antara apa? La dengan isimnya, maka diihmal dan wajib diulang. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bait yang ke 198. Qala an-nazim rahimahullah, fansib biha mudhafan wa mudari'ah wa ba'da dhaka al-khabar adhkur rafi'ah. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصب فانصب بها نصبكنlah dengan لا مضاف مضاف yeah. لا طالب علم ممقوت يا سودا مشهور itu atau mudhari'ah, atau yang semisal dengan mudhaf, yaitu syibhu mudhaf. La tali'an jabalan hadirun. Ya. Wa ba'da dhakal khabarat kurrafi'ah. Ini ba'da dharf yang muta'alik dengan udhkur. Ya, susunan mudahnya. Udhkur al-khabara ba'da dhaka rafi'ah. Gitu. Ya. Udhkur al-khabara ba'da dhaka rafi'ah. Ya. Sebutkanlah khabar setelah isimnya rafi'ah dalam kau, dalam keadaan kau merafakkan khabarnya. Sebutkanlah khabar ya setelah isim dalam keadaan kau merafakkan khabarnya la. Kalau kita terjemahkan apa adanya di sini, maka kita katakan wa ba'da dhak, dan setelah itu setelah isimnya. Dhak ini kembali kepada isimnya la. Setelah isimnya la, al-khabar udhkur, sebutkanlah khabarnya. Rafi'ah, dalam keadaan kau merafa'kannya. Ya. Jadi di sini rafi'ah, itu apa? Sebagai hal dari fa'il yang ada pada udhkur. Ya, dhamirha itu kembali kepada apa? Kembali kepada al-khabar. Hal dia. Dan idhofanya ghairu mahdhah. Idhofa wasuf kan? Ya, tidak menjadikannya ma'rifah, sehingga bisa datang sebagai hal. Jadi kata beliau nasabkanlah dengan la isim la yang berupa mudhaf atau isim la yang berupa syibh mudhaf. Kemudian khabarnya rafa'kanlah. Ya, khabarnya la rafa'kanlah. Kemudian warakibil mufrada fatihan kala. Ya. Tarkiblah al mufrad isim la yang mufrad. Apa itu isim la yang mufrad? Malaysa mudhafan wala syabihan bihi. Isim la yang bentuknya bukan mudhaf, ya bukan pula syibhul mudhaf. Maka hukumnya rakib, ditarkib. Ya dengan la tadi. Ya. Wa rakibil mufrada fatihan. Tarkiblah isim la yang mufrad fatihan. Dalam keadaan kau menfathahnya ni fatihan lahu. Ada di situ apa? Muta'alliq ya mahdhuf yani fatihan lahu. Tarkiblah isim la ya mufrad dalam keadaan kau menfathahnya. Kalau menfathahnya berarti memabnikannya. Ya, kalau insib berarti mu'rab. Kalau iftah mabni. ya Fatihan dalam keadaan kau memabnikannya. Dan di situ ada isyarat bahwasanya isimnya apa? La, kalau dia mufrad bukan mudhaf, bukan syim mudhaf mabni. Itu diambil dari ucapan beliau rakib, ditarkib. Jadi la-nya ditarkib dengan isim, isimnya yang mufrad seperti tarkib 15 sehingga dia menjadi mabni. Ya, menjadi mabni. Ya, di sini disebutkan mabninya di atas fathah. Ya. Atau ya. Pengganti dari fathah. Ya. Pengganti dari fathah. Tidak mesti dengan fathah. Ya, dengan fathah kalau isim mufradnya isimnya ini mufrad atau jamak taksir ya. Dengan ya kalau musanna ya nanti akan datang penjelasannya. Ya, wa rakibil mufrada fatihan. Tarkiblah isim la yang mufrad dalam keadaan kau memabnikannya di atas fathah. Ya. Atau pengganti dari fathah. Ya. Kala haula wala quwata wa tsani ja'ala. Contohnya jadi kala ini jar majrur. Ya, muta'alliq bil mahdhuf. Khabar lil mubtada al mahdhuf at taqdir wa dhalika. Ya. Wa dhalika kainun kala haula atau ka qaulika la haula wala quwwah. Ada dua sisi sudah kita lewatkan. Kala haula wala quwwata, di sini haula mabni di atas fathah. La haula. Ya, wala quwwata juga yang keduanya. Oh ya. Wa tsani ij'ala. Ya. Dan yang kedua, mana yang kedua? Pada contoh tadi la haula wala quwwata, quwwata itu yang kedua. Ij'ala, jadikanlah. Atsani itu adalah maf'ul bi yang pertama dari ij'ala. Ya, ij'ala atsani. Yani ij'al atsani. Ya. Ij'ala itu alifnya bisa aliful itlaq lil itlaq atau apa? Dia iwad dari apa? Dari nun taukid. Ya. Jadikanlah yang kedua marfu' atau mansub atau murakkab. Jadi la haula wala quwwah yang keduanya boleh marfu dengan dikatakan la haula wala quwwatun, boleh mansub dengan dikatakan la haula wala quwwatan, boleh murakkab berarti mabni. La haula wala quwwata ditarkib dengan la seperti tarkib 15 sehingga apa? Mabni pula seperti yang pertama. Jadi contoh la haula wala quwwata boleh dengan tiga sisi. Yang pertama dikatakan marfu la haula wala quwwatun, yang kedua mansub la haula wala quwwatan, yang ketiga murakkab yakni ditarkib dengan la sehingga menjadi mabni di atas fathah la haula wala quwwata. Kemudian wa in rafa'ta awwalan la tansiba, kalau engkau merafa'kan yang pertama yakni mana yang pertama haula, kalau engkau rafa'kan yang pertamanya maka jangan kau nasubkan. Berarti kalau engkau merafa'kan yang pertama dengan dikatakan la haulun, maka boleh dikatakan la haulun wala quwwatun, boleh pula dikatakan la haulun wala quwwata dengan mengamalkan la-nya. Dan tidak boleh dikatakan apa? La haulun wala quwwatan, tidak boleh. Itu makna ucapan an-nadhim. Ya, wa in rafa'ta awwalan, jika engkau merafa'kan yang pertamanya, bagian yang pertamanya la haulun, maka jangan kau nasobkan yang kedua. Ya, yang keduanya tidak boleh dinasobkan, tidak boleh la haulun wala quwwatan. Hanya boleh la haulun wala quwwatun dan juga la haulun wala quwwata. Tapi kalau yang pertamanya di fathah la haula, maka yang keduanya boleh dengan tiga sisi. La haula wala quwwata boleh, la haula wala quwwatan boleh, la haula wala quwwatun boleh. Ya, kalau dirafakan yang pertamanya ya la haulun, maka yang keduanya hanya dua sisi saja, yaitu wala quwwatun atau wala quwwata. Ya. Kemudian kalau mau ditambahkan, kalau yang pertamanya di fathah dinasobkan, nasobkan yakni ketika kapan? Ya, ketika isimnya adalah berupa mudhaf atau syim mudhaf, kan dia mansub la taliba, misalnya ilmin wala ya. Nantilah insyaallah. Boleh dengan tiga sisi itu kalau dimansubkan. Boleh dengan tiga sisi pada yang keduanya, kalau yang pertama dinasobkan. Ya. Baik, kita lihat syarahnya ya. Atau kita ulang tadi matanya barangkali kurang jelas. nasobkanlah dengan la isimnya la yang berupa mudhaf atau syib mudhaf mudhari', yakni yang mirip dengan mudhaf. Kemudian setelah isimnya sebutkanlah khobar dalam keadaan kau merofakkan khobar tersebut, dan tarkiblah isim la yang mufrad ia dengan la ditarkib, ya, dalam keadaan kau memabnikannya di atas fathah seperti la haula wala quwata. Kemudian if athani, bagian yang kedua, ij'ala, jadikanlah, silakan kamu jadikan marfu atau mansub atau murakkab. Ya, ditakhir sini awnya. Wa in rafa'ta awalan, dan kalau engkau merafakan yang pertamanya, maka jangan kau nasobkan yang keduanya. Tapi boleh bagimu untuk merafakan yang keduanya ataupun apa? Mentarkibnya atau membenikannya. Baik, kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah, la yakhlu ismu la hadhihi min thalathati ahwalin. Isimnya la ini tidak lepas dari tiga keadaan. Jadi isimnya la tidak lepas dari tiga keadaan. Al-halul awwalu, keadaan yang pertama. Ya, boleh al-halu al-awwalu atau al-ula, karena al-hal bisa ya dihukumi apa, muzakkar atau muannats. Al-halul awwal, keadaan yang pertama dari isimnya la adalah an yakuna mudhafan. Nahu la ghulama rajulin hadirun. Isimnya adalah mudhaf. Ya, isimnya adalah mudhaf. Contoh, la ghulama rajulin hadirun. Ini jelas. Ya, isimnya la mudhaf. La ghulama rajulin hadirun. Ya. Kemudian al-halatu, al-halu tsani, keadaan yang kedua dari isimnya la adalah an yakuna mudhari'an lil mudhaf. Isimnya mirip dengan mudhaf. Mudhari' ini musyabihan lil mudhaf. Mirip dengan mudhaf. Ya. Ay musyabihan lahu, yakni mirip dengan mudhaf. Dalam hal apa sih miripnya? Ya, kenapa yang kedua ini disebut dengan syabih bil mudhaf atau mudhari'an lil mudhaf? Karena dari sisi makna sama gitu. Di mana masing-masing dari mudhaf dan syabih bil mudhaf itu tidak bisa sempurna maknanya kecuali dengan yang setelahnya. Tidak bisa sempurna masing-masing dari mudhaf dan syabih bil mudhaf kecuali dengan yang setelahnya, baru sempurna maknanya. Kemudian bedanya, kalau mudhaf itu adalah ghairu munawwan, tidak ditanwin dan dibuang nunnya, ya, wa hudhifa minhu an-nun in kana al-mudhaf muzannan atau jam' at-tashih, yani jam' mudzakir salim. Adapun kalau syabih bil mudhaf itu ditanwin dan dia tidak dibuang nunnya. Ya, disebutkan di sini makna dari asyabih bil mudhaf wal muradu bihi, yani dimaksud dengan mudhari'an lil mudhaf atau asyabih bil mudhaf adalah kullu ismin lahu ta'alluqun bima ba'dah. Setiap isim yang memiliki keterkaitan dengan yang setelahnya. Ya, setiap isim yang memiliki keterkaitan dengan yang setelahnya. Atau ungkapan yang lain yang sering kita gunakan, ya. Sebutkan juga dalam Awdhuhul Masalik, mattasala bihi syai'un min tamami makna. Ya, yang dimaksud dengan asy-syabih bil mudhaf adalah mattasala bihi syai'un min tamami makna, sesuatu yang bersambung dengannya sesuatu lain yang menyempurnakan maknanya. Ya. Keterkaitannya disebutkan di sini. Saya ulangi, makna asy-syabih bil mudhaf adalah di sini disebutkan setiap isim yang memiliki keterkaitan dengan yang setelahnya. Ada kalanya keterkaitannya itu bi'amalin, ya, dengan amalan, ya, dan maknanya juga tentunya ada keterkaitan. Contohnya la tali'an jabalan zahir. La tali'an jabalan zahir. Ya, di sini tali'an dia isimnya la mansub, bukan mabni. Kenapa? Karena dia syabih bil mudhaf. Ya, syabih bil mudhaf. Kemudian jabalan itu sebagai maf'ulnya. Maf'ulnya tali, tali isim fa'il, dia beramal seperti amalannya fi'il, merafakan fa'il, menasabkan maf'ul, dan jabalan sebagai maf'ulnya. La tali'an jabalan, zahir khabarnya. Ya. Contoh yang lain, wala khairan min zaidin rakibun. Tidak ada yang lebih bagus daripada Zaid, ya, pengendara. Tidak ada pengendara yang lebih bagus dari apa? Zaid. Di sini khairan syabibil mudhaf, karena dia masih berkait dengan yang setelahnya. Ya, tidak sempurna dia maknanya kecuali dengan yang setelahnya. Khair kan isim tafdil ya. Isim tafdil ya. Ya, karena aslinya akhyar karena banyak penggunaan dibuang hamzahnya menjadi khaira. Min Zaidin. Dari Zaid. Ah, min Zaidin. Di sini Zaid majrur dengan min. Ya. Min Zaid muta'alliqnya dengan khaira. Rakib khabarnya. Ya. Wa imma bi'athfin, ada kalanya keterkaitannya bisa dengan pengatofan. Contoh la thalathatan wa thalathina indana. La thalathatan wa thalathina indana. Tidak ada 33 orang di sisi kami. Maksud ucapan la thalathatan wa thalathina indana, kata sebagian ahli nahwu atau pensyarah, adalah mutlaku jama'atin bihadzal adad. Ya, mutlaku jama'ah bihadzal adad. Penafian jama'ah secara mutlak ya dengan bilangan ini. Ya, la thalathatan wa thalathina indana. Thalathatan isimnya la mansub dia. Ya, ada istilahnya wa thalathin ma'tuf. Ya, indana khabarnya. Ya. Dan sesuatu yang menyempurnakan maknanya syabibil mudhaf itu ada kalanya marfu'. Ya, ada kalanya marfu' seperti la qabihan fi'luhu. La qabihan fi'luhu mahmudun. Tidak ada orang yang jelek perilakunya, mahmudun, terpuji. Qabihan. Dia kan sahabat sifat musyabbahah ya. Bismil fa'il. Yang dia amalannya seperti isim fa'il. La qabihan fi'luhu. Marfu' dia. Ya, marfu'. Marfu'. Sebagai apa? Sebagai fa'il yang qabihan. Ya, la qabihan fi'luhu. Mahmudun. Ya, tidak ada orang yang jelek. Ya, perbuatannya dipuji. Ya. Kemudian juga ada kalanya sesuatu yang menyempurnakan makna syabibil mudhaf ini adalah mansub, seperti dalam contoh yang disebutkan di atas, la tali'an jabalan. Ada kalanya sesuatu yang menyempurnakan makna dari syabibil mudhaf ini majrur, seperti dalam contoh juga yang disebutkan tadi, la khairan min zaidin rakibun. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wa yusamma al-mushabbahu bil mudhaf, sesuatu yang diserupakan dengan mudhaf ya disebut dengan mutawwala. Ya, mutawwala atau mamtula atau nama lainnya mamduda, itu nama lainnya yang kita kenal dalam tuhfa itu asy-syabih bil mudhaf. Ya, ada nama lain ya, mutawwal, mamtul, mamdud. Ya. Wa hukmul mudhafi wal musyabbah bihi an-nasbu lafzan kama musil. Ya, kama musil. Hukum dari mudhaf dan musyabbah bil mudhaf, kalau dia datang sebagai isimnya la an-nafiyah lil jinsi, hukumnya adalah nasab lafzan kama musil. Lafadznya sebagaimana yang telah dicontohkan, la ghulama rajulin hadirun, la tali'an jabalan, apa? Zahirun. Ya. Ada alasannya. Antum kalau mau tinggal baca di catatan kaki panjang ya. Kemudian wa hukmu wal halah wal halu salis, keadaan yang ketiga dari isimnya la. Jadi keadaan dua keadaan, yang pertama dari isimnya la apa? Mudhaf atau syibul mudhaf, maka dia mu'rab. Keadaan yang ketiga dari isimnya apa? La an-nafi lil jinsi atau la at-tabri'ah, an yakuna mufrada, isimnya mufrad. Apa yang dimaksud dengan mufrad pembahasan la an-nafi lil jinsi? Ma laysa mudhafan wa laysa ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ya. Keadaan yang ketiga dari isimnya la an-nafi lil jinsi adalah mufrad. Wal muradu bihi huna, ini maksud dengan mufrad di sini adalah ma laysa bi mudhafin wala musyabbah bil mudhaf. Fayadkhulu fihi al-musanna wal majmu', maka masuk pada kata al-mufrad di situ musanna juga, jamak juga. Ya. La surura daimun. Tidak ada kebahagiaan yang terus langgeng. Ya, la surura daimun. Ya. Ini contoh yang mufrad. Yang musanna contohnya la diddaini. La diddaini mujtami'. La diddaini mujtami'an, tidak ada dua yang saling berlawanan bisa berkumpul. Contohnya jamaknya la kawakiba. Ya, la kawakiba tali'atun, la kawakiba tali'atun. Ya. Kemudian wa hukmuhu al-bina. Bagaimana hukumnya isim la an-nafiyah lil jinsi kalau dia mufrad? Hukmuhu al-bina, hukumnya mabni. Ala ma kana yansubu bih, dimabnikan sesuai dengan mansubnya ketika dia mu'rab. Ya, hukmuhu al-bina ala ma kana yansubu bihi. Ya, kalau dia isimnya mufrad dan jamak taksir, kan dia ketika mansub di atas fathah, maka ketika dia menjadi isimnya la, maka ia dimabnikan di atas fathah. La surura daimun, la kawakiba tali'atun. Ya. Kenapa demikian? Litarakubihi ma'ala wa sayruratihi ma'aha ka syai'il wahid. Karena isim mufrad tadi tersusun bersama la. Tersusun bersama la. Dan berubah. Isim tadi ketika disusun bersama la menjadi sesuatu, menjadi seperti sesuatu yang satu. Ya, alasannya itu karena isim tadi yang mufrad ketika ditarkib bersama la itu berubah menjadi sesuatu yang tadinya masing-masing menjadi sesuatu yang satu. Ya. Menjadi sesuatu yang satu. Ya. Litarakku bihi ma'ala wa sayrurutihi ma'a kasyi al-wahid. Karena isim tersebut ditarkib bersama la dan diubah isim tersebut bersama la menjadi sesuatu yang satu. Ya, menjadi sesuatu yang satu. Fahuwa ma'aha, maka isim muf, isim la yang mufrad bersama la an-nafiyah lil jinsi itu ka khamsata asyara, yakni ka tarkibi khamsata asyara, seperti tarkib khamsata asyara. Kita sudah mengetahui bahwasanya tarkib khamsata asyara adalah apa? Mabniyul juz'ain, mabni dua bagiannya, khamsata asyara. Ya. Ini alasannya si bawai. Ya. Alasannya si bawai. Yaitu bahwasanya sebab dari mabninya isim mufrad bersama la an-nafiyah lil jinsi adalah karena dia ditarkib seperti tarkibnya khamsata asyara. Ini illahnya, alasannya si bawai. Ya. Buktinya apa katanya? Buktinya kalau dipisahkan antara la dengan isimnya yang mufrad oleh pemisah, maka dia kembali mu'rab. Contohnya la fiha ghaulun. La fiha ghaulun, mu'rab ghaulun. Kenapa? Karena dipisahkan oleh fiha khabarnya. Iya. Ada juga alasan yang lain yang menyatakan bahwasanya alasannya kenapa dia mabni, ya karena dia mengandungi makna min al-istighraqiyah. Iya. Tapi alasan si bawah lebih mudah tadi. Ya. Kemudian walakin sudah jelas tadi ya, kalau isim lainnya mufrad maka dia mabni. Mabninya di atas apa? Sesuai dengan nasabnya. Walakin mahallahu nasbu, tapi meskipun dia mabni mahalnya itu nasab bila dengan la, karena la tadi sudah lewat beramal seperti amalannya inna. Li'annahu ismun laha, karena dia sebagai isimnya la. Fal mufradu alladhi laysa bimusannan wala majmu'in yubna 'ala al-fath. Isim mufrad yang ia bukan musanna, bukan pula jamak, maka dia ketika datang sebagai isimnya la mabni di atas fathah. Kenapa? Li'anna nasbahu bil fathah, karena nasabnya dengan fathah. Contoh la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya. I'rabnya bisa dikatakan la haula, i'rabnya la haula, jelas ya. Haulanya isimnya la mabni di atas apa? Fathah, pada mahalnya nasab. Khabarnya mana? Mahdhuf. Takdirnya misalkan la haula lana. Iya, wala quwata sama juga i'rabnya. La-nya diamalkan juga nafilah jinsi, quwata isimnya mabni 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin, khabarnya mahdhuf pula. Ya, takdirnya misalkan mawjudatun. Ya, mawjudatun illa billah. Illa ada tul istitsna. Ya. Billah ini jar majrur muta'alliq dengan khabarnya la yang mahdhuf. Ya. wal musanna wa jam'ul mudzakkar salim yubnayani ala ma kana yunsubani bih. Sedangkan isim mufrad yang musanna dan jamak mudzakkar salim, kalau keduanya datang sebagai isim la'an nafil jinsi, maka keduanya dimabnikan ala ma kana yunsubani bih, di atas apa yang keduanya dinasabkan dengannya, yaitu dengan ya. Contoh la muslimaini laka. Maka dalam i'rabnya dikatakan muslimaini ismu la an-nafil al-jinsi mabni 'ala al-ya. Gitu. Fi mahalli nasbin. Lakanya khabarnya. Wala muslimina li Zaidin, sama. Ya. Fa muslimaini wa muslimina mabniyan. Maka muslimaini dan muslimina mabni. Ya li tarakubiha ma'ala kama bunya rajul li tarakubihi ma'aha. Ya. Karena keduanya muslimaini yang musanna dan muslimina yang jamak ditarkib dengan la, ya, dengan ditarkib dengan la, sebagaimana dimabnikan rajul ketika dia ditarkib dengan apa, la rajula. Ya, paham ini ya, rajul mufrad kalau ditarkib dengan la rajula mabni, yang musannanya rajula ini juga kalau ditarkib dengan la mabni juga la rajula ini, karena dia isimnya la yang mufrad, tergolong yang mufrad, bukan mudhaf, bukan syibu mudhaf. Hanya saja mabniya di atas ya. Ya. Sebelum kita masuk ke paragraf yang setelahnya, kita sebutkan tentang satu permasalahan yang kadang didapati. Ya, barangkali kita bingung sehingga kita sebutkan, yaitu ucapan sebagian orang Arab. La aban laka. Ya, la aban laka. La aban laka. Ini la aban laka adalah ungkapan yang kadang didatangkan untuk pujian. Iya. Kadang untuk pujian. Dan kadang untuk cercaan. Kalau untuk pujian berarti ya, sebagaimana disebutkan di dalam Khazanah Al-Adab lil Baghdadi, katanya qad yakunu lil madhi, kadang la aban laka dan yang semisal itu didatangkan untuk pujian, bi an yurada nafyu nadhiril mamduh, dengan dimaukan ya dari ungkapan tersebut penafian orang yang semisal dengan yang dipuji. Iya. Ya wa bi nafi abihi, dan dengan menafikan apa abinya, jadi kadang untuk pujian. La aban laka. Waqad yakunu lidzam, tapi terkadang untuk apa? Cercaan. Bi an yurada annahu majhulun nasab, dengan dimaukan bahwasanya dia adalah seorang yang nasabnya tidak jelas. La ban lak, untuk pujian atau cercaan. Ya, untuk cercaan atau merendahkan. Dengan memaukan makna-maknanya bahwasanya dia adalah seorang yang majhul nasabnya. Ya. Kalau tadi ketika untuk madah maksudnya atau dimaukan dengannya nafyu nadhiril mamduh. Ya. Menafikan orang yang semisal dengannya dipuji. Ya. Kemudian kata la'ini kadang disebutkan dia kalimat la'aban lak fi ma'radi ta'ajub, fi ma'radi at-ta'ajub, pada konteks ta'ajub. Daf'anil 'ain, tujuannya untuk menepis penyakit 'ain. Seperti ucapan mereka orang Arab lillahi darruk. Ya, tapi kadang juga digunakan untuk makna jidda fi amrik, sungguh-sungguhlah dalam urusanmu. Washamir, ya. Washamir, cincinkan lengan bajumu. Semangatlah. Kenapa? Li'anna man lahu aban yattakin 'alaihi fi ba'dhi sya'ni, karena orang yang punya bapak biasanya kadang pada sebagian keadaannya dia bersandar kepada bapaknya. Ada punya tidak punya bapak, tidak bisa dia bersandar kepada siapapun, sehingga menuntut-tuntut dia bersungguh-sungguh. Itu di antara mana la'aban lak. Ah. Sekarang kita dapat ilin. La'aban lak. La'aban lak. Kenapa? Di sini kok la'aban lak mansub. Kenapa tidak dikatakan la'aban lak? Padahal dia mufrad. Nah, itu yang hendak kita jelaskan. Ya. La'aban lak. Kenapa tidak dikatakan la'aban lak? Padahal dia mufrad. Kenapa dia dimansubkan? Padahal dia bukan mudhaf, bukan syibu mudhaf. Ya. Yang semisal itulah akhan lak. Ya. Ya, seringnya untuk cercaannya. Untuk merendahkan. Ya. Di situ terkait dengan i'rabnya ada beberapa akwal, kita ambil saja madhabnya jumhur, yaitu bahwasanya aban lak atau akhan lak atau yang semisalnya la umman lak itu adalah isim-isim yang mudhaf, isim-isim yang mudhaf, anha asma mudhafah. Ya, maksudnya itu adalah isim-isim yang semuanya mudhaf kepada isim yang dijarkan dengan lam. Jadi ucapan la aban lak, aban itu mudhaf, dia didhafahkan kepada isim yang setelah lam, kaf berarti ya. Maka lamnya adalah zaidah, lamnya zaidah, lak lamnya zaidah. Tidak dianggap dan tidak memiliki ta'alluq. Ya. Dan khabarnya mahdhuf. Sehingga la aban lak sama dengan la abaka gitu. Ya. Dan idhafahnya katanya ghairu mahdhah. Ya, idhafahnya ghairu mahdhah. Ya. Seperti pada mithlak, ghairak. Karena tidak dimaukan dengannya bapak tertentu, saudara tertentu. Ya. Karena tidak dimaukan penafian bapak secara hakiki kan. Tidak hakiki penafian bapaknya. Ya. Jadi la aban lak ini maksudnya mudhaf. Ya, mudhaf. Sehingga dia mu'rab kalau mudhaf kan. Ya. Hanya saja di situ idhafahnya kepada kaf dan lamnya apa? Zaidah. Ya. Kalau dikatakan kenapa kalau dikatakan tadi aba itu mudhaf kepada kaf, bukankah la tidak bisa beramal pada ya ma'rifah? Ya. Ya jawabannya tadi di atas makna la mithla. Ya. Di atas penakdiran la mithla. Mithla kan mutawaghil fil ibham, la mithla. Ya. Abika berarti penafian semisal berarti penafian terhadap bapaknya. Semisalnya dinafikan berarti bapaknya pun ikut ternafikan. Ya. Dan di sana ada yang lebih rinci. Penjelasan terkait dengan ini disebutkan dirincikan dalam Al-Hama' oleh As-Suyuti ya. Tapi cukuplah sekedar tahu ya. Tapi karena sering kita dapati ya. Kalau kita dapati kalimat seperti la aban laka, la akhun lak, la umman lak, itu dilihat konteksnya, kadang untuk cercaan, kadang untuk pujian, kadang untuk ta'ajub, kadang untuk penyemangatan. Kemudian ini i'rabnya kalau jumhur dia mudhaf gitu. Ya, mudhaf. Mansub wa la mutun ismi fathah, lamnya zaidah, kafnya itu mudhaf ilaihi. Ya. Kemudian kita lanjutkan. وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجلا في قولك لا رجل معرب وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء. Orang-orang Kufah dan termasuk juga Az-Zajjaj berpendapat bahwasanya rajula pada ucapan muhla rajula itu mu'rab. Jadi ada yang berpendapat rajula itu mu'rab, mansub berarti ya. Wa alamatun nasbi fathah. Wa anna fathatahu fathatu i'rabin, dan bahwasanya fathanya fathah i'rab, la fathatu bina, bukan fathah bina. Wa dhahaba al-mubarridu, kemudian al-mubarrid berpendapat ila anna muslimaini wa muslimina, bahwasanya muslimaini dan muslimina mu'raban, mu'rab. Ya, karena mereka sudah dimusanakkan, sudah dijamakkan gitu. Sehingga apa? Menjadi mufrad. Yang menjadi apa? Mu'rab. Hanya saja yang rajih mabni ya. Disebutkan penjelasannya, alasannya dalam catatan kaki nomor 2. Ya. Kalau kita baca panjang ini. Ya, antum tinggal bacalah. Nanti kalau belum paham ditanyakan, nanti kita insyaallah bantu, ya. Kemudian wa amma, kesimpulannya pokoknya kalau isimnya la itu mufrad, masuk di dalamnya mufrad yang bukan musanna dan jamak, dan juga masuk di dalamnya musanna dan jamak, maka dia mabni. Selain mudhaf dan syabih bil mudhaf, secara isimnya la mabni, mabniya sesuai dengan nasabnya. Ini pendapat yang insyaallah rajih. Wa amma jam'ul mu'anath salim, adapun jamak mu'anath salim, faqala qaumun, maka ada satu kaum yang berpendapat bahwasanya kalau isimnya la itu jamak mu'anath salim, maka dia mabniyun ala ma kana yunsabu bihi, dia mabni sesuai dengan nasabnya Apa nasab dengan apa nasabnya jamak mu'annats salim dengan kasrah, maka ketika dia menjadi isimnya la annafi lil jinsi, maka dia mabni di atas kasrah. Fataqulu, maka kamu katakan la muslimati laka, la muslimati laka dengan kasrah ta. Di antara syahidnya dari ucapan penyair adalah ucapan penyair dalam Bahar al-Basit. Al-Bahar al-Basit itu wazannya, wazannya adalah mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Ya. Inna syabab alladhi majdun awaqibuh fihi naladhu wa laladhati lishibi. Inna syabab alladhi majdun awaqibuh fihi naladhu wa laladhati lishibi. Sesungguhnya asyabab, masa muda, atau seorang pemuda, seorang pemuda, alladhi majdun awaqibuhu, yang akibatnya itu adalah terpuji, mulia, fihi naladhu, padanya kami berlezat-lezat, wala ladzati lishibi, dan tidak ada kelezatan pada orang yang sudah tua. Sudah tua, ya. Di sini syaitnya wala ladzati, ya, mabni ala al-kasrah, mabni ala al-kasri, karena dia mansubnya di atas kasrah. Ya. Wa ajaza ba'duhum al-fathah. Sebagian ahli nahu ada yang membolehkan untuk mabniya di atas fathah. La muslimata laka, la muslimata laka. Disebutkan dalam catatan kaki nomor 1. I'lam anna lil ulama'i fi ismi la idha kana jum'a mu'annathin saliman arba'ata madhahib. Ketahuilah bahwasanya para ulama pada kaitannya dengan berkait dengan isimnya la, apabila isimnya adalah jamak mu'annats salim, ada 4 madhab. Jadi kalau isimnya la adalah jamak mu'annats salim, maka ada 4 madhab. Yang pertama, an yubna 'ala al-kasrati niyabatan 'anil fathhi, 'anil fathati min ghairi tanwin, wa hadha madhhabu jamharati an-nuhat. Yang pertama, isimnya la yang berupa jamak mu'annats salim itu dimabnikan di atas kasrah. Ya, pengganti sebagai ganti dari fathah tanpa tanwin. Jadi kasrahnya tanpa tanwin, seperti dalam bait tadi wala ladzati. Ini madhabnya jumhur ahli nahwu. Yang kedua, an yubna 'ala al-kasrah dimabnikan di atas kasrah. Ya. Niyabatan 'anil fathah sebagai ganti dari fathah, lakin yabqa lahu tanwinu, tapi tanwinnya tetap. Ya, ditetapkan tanwinnya. Wa hadha madhhabun shahahahu Ibnu Malik. Ini adalah satu madhab yang disahihkan Ibnu Malik. Wa sahibu Alfiyah, penulis kitab Alfiyah. Ya, wa jazama bihi fi ba'dhi kutubi, dan beliau menegaskan madhab ini di dalam sebagian kitabnya. Wa naqalahu 'an qaumin, dan beliau nukilkan pendapat ini dari satu kaum. Wa hujjatuhum fi adami hadzi tanwin, alasan mereka kenapa tidak dibuang tanwinnya, annahu qad taqarrar anna tanwina jam'il mu'annats salim huwa tanwinul muqabalah, bahwasanya telah tetap bahwasanya tanwin pada jamak mu'annats salim adalah tanwin muqabalah, tanwin yang didatangkan untuk mengimbangi nun yang ada pada jamak mu'annats salim. Ya, wala yunafi albina, maka ini tidak bertentangan dengan bina karena tanwinnya muqabalah. Falyuhdath, sehingga tidak dibuang. Sebagaimana pada jamak mudzakkar salim pun tidak dibuang nunnya la muslimina. Maka pada yang muannats salim pun seharusnya tidak dibuang gitu tanwinnya. Mazhab yang ketiga, annahu mabniun ala al-fathhi, dia mabni di atas fathah, wa hadha madhhabul Mazuni wal Farisi. Ini adalah madhhabnya Al-Mazuni dan Al-Farisi. Wa rajjahahu Ibnu Hisham fil Mughni, dan dirajihkan oleh Ibnu Hisham fil Mughni, wal Muhaqqiq Ar-Radhi, dan juga dirajihkan oleh Al-Muhaqqiq Ar-Radhi dalam Syarah Al-Kafiyah. Dan juga dirajihkan oleh Ibnu Malik pada sebagian kitabnya. As-Suyuti juga. Mazhab yang keempat, annahu yajuzu fihi al-bina' 'ala al-kasrah. Ini mazhab yang paling luas. Boleh padanya mabni di atas kasrah sebagai ganti dari fathah, atau mabni di atas fathah. Ya. Kemudian satu paragraf lagi kita ambil. Wa qaulul musannifi wa ba'da dhaka al-khabar adhkur rafi'ah, ucapan musannif, setelah isimnya la sebutkanlah khabarnya dalam keadaan kau merafakkan khabar tersebut. Ma'nahu, maknanya annahu yuzkaru al-khabaru ba'da ismi la, bahwasanya disebutkan khabarnya disebutin khabarnya setelah disebutkan isimnya la, dalam keadaan khabar tersebut marfu'. Wa rafi'u lahu, dan yang merafakkan khabarnya la, indal musannif wa jama'ah, ya, menurut al-musannif dan jama'ah, wa inda sibawaihi, ya, wa rafi'u lahu, saya ulangi, wa rafi'u lahu la, inda al-musannif wa jama'ah, yang merafakkan khabarnya la, ya, adalah la itu sendiri menurut musannif dan sekelompok ahli nahu secara mutlak. Apakah khabarnya, apakah isimnya mufrad ataupun mudhaf ataupun syibu mudhaf. Jadi yang merafakkan, madhab yang pertama terkait dengan amil yang merafakkan khabar, madhab yang pertama adalah madhabnya al-musannif Ibnu Malik dan jamaah minan nuhat, itu bahwasanya merafakkannya adalah la itu sendiri secara mutlak. Ya, apakah isimnya mabni ataupun mu'rab. Wa inda sibawaihi ar-rafi'u lahu la. Adapun menurut sibawaih, yang merafakkan khabarnya adalah la, tapi dengan syarat, in kana ismuha mudhafan au musyabbahan bil mudhaf, kalau isimnya la-nya mudhaf atau syibhul mudhaf, maka yang merafakkannya la. Wa in kana al-ismu mufradan, adapun kalau isimnya la-nya mufrad, ya, faqtulifa fi rafi'il khabar, maka diperselisihkan terkait dengan apa yang merafakkan khabar. Jadi kalau isimnya la-nya adalah apa? Mudhaf atau syibhu mudhaf, maka tidak ada khilaf bahwasanya yang merafakkan khabarnya adalah la. Tapi kalau isimnya la-nya adalah mufrad, maka ada khilaf apa itu yang merafakkan khabarnya. Fadhhab sibawaihi ila annahu laysa marfu'an bila wa innama huwa marfu'un ala annahu khabarul mubtada. Sibawaihi berpendapat bahwasanya khabarnya yakni ketika isimnya adalah mufrad, khabarnya tidak dirafa'kan oleh la. Wa innama huwa marfu', hanyalah dia dirafa'kan ala annahu khabarul mubtada, sebagai khabar dari mubtada. Ya. Jadi kalau isimnya la-nya mabni atau mufrad, isim la-nya mufrad, maka yang merafa'kan khabarnya adalah mubtada bukan la. Ya. Ini madhabnya Sibawaih. Lianna madhabahu anna la wasmaha al-mufrada fi mawdi'i raf'in bil-ibtida. Karena madhabnya Sibawaih adalah bahwasanya la dan juga isimnya la yang mufrad. La dan isim la yang mufrad. Ya, ingat. La dan isim la yang mufrad. Itu fi mawdi'i raf'in bil-ibtida. Pada mahalnya rafa. Karena sebab ibtida. Pada mahalnya rafa karena sebab ibtida. Itu madhab Sibawaih. Jadi kalau isimnya la-nya mufrad, maka la dan isimnya itu pada mahalnya rafa' dengan ibtida. Wal ismul marfu'u ba'dahuma, sehingga isim yang marfu' setelah keduanya, setelah la dan isim yang mufrad, maka isimnya setelahnya itu marfu' sebagai khobar an dzalikal mubtada, dari mubtada itu sendiri. Wala ta'mal la 'indahu fi hadhihi surati illa fil ismi. Ay la di sisi Sibawaih fi hadhihi surah, pada gambaran ini, yakni ketika isimnya adalah mufrad, tidaklah la-nya beramal kecuali hanya pada isimnya saja. Pada khabarnya tidak beramal. Ya, khabarnya bukan khabar la, tapi khabar dari mubtada yang tersusun dari la dan isimnya. Wa dhaba al-akhfashu ila anna al-khabara marfu'un bila. Adapun madhabnya al-akhfash, dan ini yang lebih mudah ya, adalah bahwasanya al-khabar, khabarnya marfu' bila, sama dirafakkan dengan la juga. Fatakunu la, maka jadilah la amilah fil juz'aini, beramal pada juz'aini dua bagian, pada isimnya dan juga pada khabarnya. Kama amilat fihima ma'al mudhaf wal musyabbah, sebagaimana la beramal pada keduanya, isim dan khabarnya, ketika isimnya mudhaf dan juga ketika isimnya musyabbah bih, diserupakan dengan mudhaf. Ya, cukup sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.